Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi azal Qur'an hudal muttaqin. Wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa amarna bittiba'il muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul arsyil azim. Alladzi ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ala bil haqqi wa bil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Amma ba'du. Fa ibadallah ikhwan fillah rahimakumullah. Zaman ini adalah zaman kesuksesannya permintaan orang-orang yang menolak Islam dari zaman dahulu, yaitu zamannya tersempurnanya harapan orang kafir. Apa harapan orang kafir itu? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana tina liqa'allahi itina biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Begitu permintaannya. Orang apabila dibacakan kebenaran ayat ini dengan jelas sekali, al-haq ini disampaikan, kata orang dulu itu, jangan pakai itulah. Itina bi Qur'anin ghairi hadza. Cari Qur'an yang bukan inilah, Qur'an lain. Atau diganti dengan yang lain lah, jangan pakai Qur'an itulah. Karena tidak memenuhi nafsunya orang kafir. Begitulah kata-kata orang yang tidak mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Di surat Yunus itu ya, ayat 13 kita. Itu separuhnya. Ya, kemudian kita lihat sekarang hukum-hukumnya orang yang tidak Islami itu pakai ayat juga. Yang itu sekian pasal sekian ayat sekian pakai ayat-ayat juga. Kata ngomong-ngomong dia itu ayat sekian gitu, pakai ayat. Jadi Quran ini sudah tidak berfungsi lagi. Sudah diganti dengan ayat-ayat mereka, dibuat lalu bilang ayat sekian. Itu pasal-pasalnya di kehakiman, di pengadilan itu pakai ayat. Ayat sekian benar ngomongnya dia juga. Jadi saya pikir-pikir, iya ya sudah sukses betul itu harapan orang kafir yang dulu itu. Sekarang sudah 100% sukses. Jadi Quran ini tinggal dibaca dan kita umat Islam ini tidak bisa mempraktekannya. Cuma tinggal dibaca dan akan dimanfaatkan Islam itu untuk hidup kita. Nah, bagaimana kita hidup memanfaatkan Islam itu kayaknya benar, padahal itu salah 100%. Kita bukan disuruh hidup memanfaatkan Islam, kita disuruh berkorban untuk Islam. Sekarang sudah banyak orang memanfaatkan Islam untuk hidup. Nah kan berarti Quran ini ya sudah tinggal dibaca-baca aja, paling yang mau dimanfaatkan ya untuk kita hidup. Bukan kita hidup untuk Islam, tapi Islam untuk kita hidup. Memang kalau si pintas kita bilang, oh Islam itu untuk kita hidup, seolah-olah benar gitu. Padahal itu betul-betul suatu penyimpangan. Akhirnya banyak orang Islam ini menggunakan Islam untuk hidup. Bukan dia hidup untuk Islam, tapi Islam untuk hidup. Ini bahaya. Jadi dia kalau kepentingan hidupnya dia cari-cari akalnya untuk menemui hidupnya, minta dibenarkan oleh Islam. Minta dibenarkan oleh Islam hidupnya itu. Jadi dia sekarang zaman seperti ini, kita punya keinginan, bagaimana keinginan kita ini dibenarkan oleh Islam. Dan itu sepintas benar. Itulah jil itu sekarang. Dia tafsir-tafsir, oh itu tafsir yang lewat itu sudah tidak profesional, sudah tidak cocok lagi dengan zamannya. Maka ditafsirkan menurut apa yang dianggap cocok dengan zamannya, lalu minta dibenarkan dengan Islam. Karena dia bagaimana dia mencapai keinginannya sesuai apa dibenarkan oleh Islam. Padahal Allah enggak suruh begitu. Kita dikasih akal ini untuk membenarkan Quran. Bukan kita pikir-pikir supaya dibenarkan oleh Quran. Jadi di masyarakat tuh, wih, saya ini berbuat ini bagaimana caranya saya, perbuatan saya ini dibenarkan oleh Islam. Memang sepintas iya ya benar gitu. Padahal itu 100% salah. Dibalik. Jadi bagaimana saya berpikir ini dibenarkan oleh Islam? Padahal kita dikasih akal oleh Allah itu untuk membenarkan Islam, untuk membenarkan Quran. Itulah sekarang timbul jil. Jadi dari awalnya pemimpin orang kafir, sudah jangan kamu, jangan Quran itulah, pakai yang lain aja. Sudah sukses sekarang. Timbullah ujungnya Islam ini dimanfaatkan untuk hidup. Bagaimana dia kerja dibenarkan oleh Islam, begitu. Jadi bagaimana dia punya keinginan dibenarkan oleh Islam. Padahal kita ini seluruhnya untuk membenarkan Islam. Kalau nggak cocok akal kita nggak beres berarti. Kita harus membenarkan Islam. Maka Jil bilang zaman dulu itu tafsirnya tidak sesuai dengan zaman. Kita tidak bisa merubah zaman dengan Quran. Kita harus merubah tafsir supaya sesuai dengan zaman. Itulah kesimpulan Jil jamaah Iblis Laknatullah itu. Dan inilah yang sekarang dipajarkan di universitas-universitas Islam. Maka orang jebolan jumlah universitas Islam itu sudah keblinger semua itu, tidak benar. Para Madinah lah namanya apa tah. Sampai di Al-Azhar itu sudah begitu. Tamat-tamat Al-Azhar sudah begitu. Bahkan pangkat-pangkatnya sudah ribuan, dan jangan pakai pangkat Islam lah, pakai LC, apa kali LC itu. Kita tidak paham lah itu. Tidak pakai apa tah yang Islami gitu. Apa radhiyallahu anhu apa ini LC apa LC itu yang kerjaan orang kafir itu mana di Quran itu coba lam tak gitu lumayan lah ada lam ada tak ada di Quran ini LC apa ini yang licin itulah akibat daripada keblingernya orang-orang yang merasa pintar itu. Kita dikasih akal untuk benar Quran. Kalau bukan kita, bagaimana kita pikir supaya dibenarkan Quran? Bukan. Quran itu di atas. Kalau kita punya akal belum bisa membenarkan Quran, ya akalnya rusak gitu. Nah, akhirnya berlomba-lomba orang memanfaatkan Quran, memanfaatkan Islam untuk hidup. Bukan dia hidup untuk Islam, tapi Islam untuk hidupnya. Jadi tidak sadar, pelan-pelan akhirnya sudah berbalik. Tapi merasa benar. Nah, itulah yang sekarang kita lihat sehingga susah. Jadi kalau kita berbicara bagaimana pelaksanaan Islam, bagaimana mentaati Islam, susah. Yang sekarang yang wajib itu bagaimana kita bersatu, sehingga dengan kesatuan ini kita bisa menundukkan orang kafir. Bukan Islamnya nanti aja dulu. Pelaksanaan Islam, nanti kalau sudah ada wilayah Islam, mana bisa kita bilang bagaimana kita melaksanakan Pancasila di Amerika? Bukan wilayah Pancasila di situ. Itu cerita ngawur saja. Coba kita pergi ke Amerika, kita bikin sekolah madrasah Pancasila UD 45 di Amerika sana. Lalu kita teriak, mari kita laksanakan Pancasila UD 45 di Amerika. Kata orang Amerika, ini ada orang gendeng ini. Ini seperti itulah Islam sekarang itu. Teriak apa wilayahnya enggak ada. Hukum setan aja nggak laku di wilayah yang bukan wilayah dia. Kalau tidak ada wilayah setan, baru berlaku hukum setan kan? Nah inilah sudah serba acak-acakan rusak. Jadi cara berpikirnya umat sekarang udah rusak, sebab sudah tidak ada jamaah yang hak. Nah, sementara yang ngakui Imam Mahdi banyak sekali, sudah 60-an lebih. Imam Mahdi pada mati semua, Islamnya tetap hancur. Katanya Imam Mahdi akan datang, nanti akan menjayakan Islam. Yang ngakui Imam Mahdi sudah banyak, dari Ahmadiyah itu, Ghulam Ahmad itu, sampai yang di India, sampai yang di Mekah juga pernah Imam Mahdi timbul, di Syria pernah, di Indonesia sampai yang mengaku Tuhan juga ada, yang ngaku Nabi ada. Pokoknya semuanya itu tidak pernah naik Islam, itu tidak pernah mati mereka semua, bergelimpangan. Satu demi satu hilang. Cerita melunda ada Islam pelaksanaan. Karena sudah diganti. Nah, jadi akhirnya yang bisa kita manfaatkan itu tadi bagaimana kita untuk hidup dibenarkan Islam. Nah, itulah. Bukan hidup untuk Islam, bukan. Itulah yang terjadi. Sehingga akibat-akibatnya seperti yang kita rasakan sekarang ini, jadi pada menghayal orang, menghayal. Kalau mau melaksanakan, kata orang pemerintah, ini bukan negara Islam. Ya benar. Jadi berdebat ilmiah gitu. Ini kan ada hukum Islam ini, tapi ini bukan negara Islam. Nah, sudah debat ilmiahnya, habis sudah kan. Karena bukan, ini bukan negara Islam, bukan wilayah Islam. Gitu. Ya habis sudah, mau jawab apa lagi. Ya, tapi kita ini orang Islam, ya mana wilayah kamu? Jadi sekarang itu bagaimana mendapatkan wilayah Islam? Nah, wilayah Islam itu dari awalnya alamin hajin nubuah itu, Nabi itu tidak merampok. Tidak merampok wilayah orang kafir. Tapi bagaimana wilayah kafir itu umatnya digarap supaya dia mau kepada di bawah kepemimpinan Islam, mau dia. Itu itulah kewajiban kita. Bukan berdakwah, dakwah sholat, doa saum, dakwah zakat, dakwah ini. Dakwah orang-orang yang ada satu di wilayah itu, supaya kita dapat wilayahnya, bagaimana mereka sepakat, setuju bahwa wilayah ini menjadikan wilayah Islam. Baru pelaksanaan Islam Mekafah itu tidak cuma disapan jempol. Kalau sekarang Islam apa, ilapan kapa, kapa sampai kapan. Tidak ada ujung pangkal-pangkalnya. Kita ini bagaimana orang yang ada di wilayah ini kita garap supaya setuju. Setuju aja. Enggak usah pakai, enggak usah dia mau jadi orang Islam enggak apa-apa, jadi kafir enggak apa-apa, yang penting setuju wilayah ini menjadi wilayah Islam. Itu yang penting. Walaupun enggak, orang enggak sholat, kalau setuju sudah bagus. Kalau sudah setuju, nah tentu dia setuju itu ada sebab musababnya. Wah, umat Islam ini banyak. Sekaya Nabi Muhammad SAW balik ke Medina. Musa bin Umair dibus ke Medina. Sampai di Medina itu tidak digebukin oleh orang Medina. Musa bin Umair itu. Padahal yang dihadapi orang Medina itu, yang Yahudi Medina itu banyak. Bukan orang Islam yang dihadapin, orang Yahudi. Satu tahun lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada lagi sebuah rumah pun yang luput setelah saya sampaikan ini risalah. Rumah Yahudi-Yahudi itu, kalau kita ini rumah kiai-kiai masih banyak yang belum kita sampaikan. Tapi para-para kita akan menang. Sementara Musa bin Umair itu lapor kepada Rasulullah dalam satu tahun, saya tidak ada lagi rumah yang tidak kupasukin ini Islam. Sehingga dalam sejarah ditulis semua rumah yang ada di Madinah itu sudah membaca Al-Quran. Walaupun sebenarnya orang 10 dapat 2, dapat 1. Enggak dapat semua, enggak. Yang Yahudi Majusi itu masih banyak juga. Cuman move-nya itu, di sana Islam, di sana Islam, di sana. Setiap rumah itu ada. Kalau debat dengan Quran hadis, semua akal manusia kalah dengan Quran itu. Nah, sehingga dia move ke depan itu, wah. Kalau di dalam Islam enggak bisa secara rasional. Memang benar dia kan? Nah, sehingga yang kafir juga, ya sudahlah. Kalau memang Nabi Muhammad mimpin Islam, pimpinlah. Kalau yang tidak mau, ya buat perjanjian. Tidak dengan merampok. Nah, itulah minhajun nubuah itu. Nah, jadi dapatlah wilayah. Sudah dapat wilayah, harus siap tempur. Sebab tidak ada setan yang cocok dengan wilayah Islam itu. Harus siap tempur, itu pasti. Dan itu sejarah. Kalau kita tempur, tidak ada wilayahnya, apa yang kita, untuk apa itu? Kita perang, tidak mempertahankan wilayah. Mempertahankan konsep. Masa perang, memerangi orang, membunuh orang, mempertahankan konsep? Ya mempertahankan wilayah yang di situ berlaku konsep, baru akal bisa terima. Masa mempertahankan ilmu? Ilmu mana yang tidak diterapkan, yang mau dipertahankan? Tidak ada. Ya wilayah, jadi sekarang itu bagaimana dapat wilayah, itulah motivasi perjuangan ke depan ini supaya Islam yang disebut kapah-kapah itu bisa diwujudkan. Kalau enggak gitu, kita bicara 100 tahun Islam kapah, udah terbang aja ke suara itu, ke langit, enggak ada apa-apanya. Sebab kesuksesan orang kafir tadi. Itu satu bagian. Lalu umat Islam sekarang yang sudah Islam, kata orang kafir dulu itu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kami tidak menyembah patung, cuma lewat dia itulah kami kami menyempurnakan, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang itu sudah lewat yang bukan Quran itu. Coba tanya orang PKS, orang politik-politik Islam itu yang kata mau mendekat syariat itu. Lewat patung-patung itulah dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Islam. Atas nama Islam dia buat partai politik. Lewat yang sudah kesuksesan orang dulu yang tadi saya ceritakan itu. Lewat ayat-ayat mereka itu, lewat patung-patung itu. Memang orang dulu bilang gitu, kami tidak menyembah patung. Mana bu nak buduhum ilali tuarubuna ilali zulfa. Kami tidak menyembah patung, cuma lewat itu kami mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia tidak mengakui kebenaran mereka, tapi lewat kebenaran itu untuk menyampaikan kepada Islam. Jadi ini semua ngomong bohong. Mana mungkin? Itu cerita zaman dulu itu. Bukan cerita orang pintar zaman sekarang, bukan. Saking gobloknya dia kembali kepada zaman dahulu kala itu. Itu pemikiran orang-orang kuno dulu itu sudah begitu. Masa sekarang masih begitu juga? Nah, maka kita tidak bisa. Maka yang penting bukan dakwah, yang penting itu penting berjamaah dulu. Berjamaah baru ada kewajiban dakwah penting, kewajiban ini penting, kewajiban. Setelah berjamaah, kalau belum ada berjamaah, tidak ada yang penting. Bubar saja, tidak ada guna-gunanya. Coba berserban semua orang-orang Islam sedunia ini, hafal Quran semua. Tidak ada jamaahnya, tidak ada gunanya. Apalagi tolol-tolol lagi. Nah, tambah bubar. Pintar-pintarnya tidak ada gunanya. Nah, ini kenyataan. Maka kita ini serius. Ya, sebentar sekali hidup ini untuk itu, tidak untuk lain. Jadi tidak ada keraguan lagi. Ya, mudah-mudahan cerita singkat ini ya membuat tekad kita ini menjadi tambah serius supaya istiqomah, sebab sesuatu tidak istiqomah, tidak sungguh-sungguh, tidak akan sampai kepada nilai yang dikehendaki yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang membuat nilai kita di pandangan Allah menjadi tinggi, derajat kita juga. Ya, begitulah yang saya sampaikan untuk mengantari laporan bulanan kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.